Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadithul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 dari Arba'in An-Nawawiyah. Qala an Abi al-Abbasi Sa'd bin Sahl As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Dari sahabah Abu Al-Abbas Sa'd bin Sahl As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun, seseorang datang, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, orang itu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan untukku suatu amalan, idha amiltuhu, bila aku mengerjakan amalan tersebut, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan manusia akan cinta kepadaku. Tunjukkan untukku sebuah amalan yang aku kerjakan yang dengannya aku mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan manusia. Faqala izhad fid dunya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah kamu di dunia ini, yuhibbukallah, Allah pasti akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, yuhibbukan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia, apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, pasti manusia akan mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairu dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu jawaban kepada seseorang yang bertanya tentang pertanyaan bagaimana aku bisa mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Maka Rasul menjawab dengan az-zuhud. Zuhudlah kamu di dunia. Makna az-zuhud di dunia yaitu tarku ma la yanfa' fid dunya. Apa tarku ma la yanfa' fil akhirah. Ini adalah az-zuhud. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dan tidak membuahkan hasil pahala di akhirat, jika dia tinggalkan, maka inilah orang yang zuhud. Inilah orang yang zuhud. Bukan hanya sekedar meninggalkan sesuatu yang memudaratkan dia di akhirah. Kalau zuhud lebih tinggi daripada al-wara'. Al-wara' yaitu orang yang meninggalkan sesuatu yang memudaratkan dia di akhirat nanti. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara yang dapat memudaratkan dia di akhirah. Ini wara'. Kalau zuhud lebih di atas wara. Zuhud yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Bukan hanya sekedar memberikan mudarat, tapi tidak memberikan manfaat. Perkara yang mubah dia tinggalkan untuk melakukan perkara yang bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat dia tinggalkan, inilah az-zuhud. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah kamu. Dan merasa cukuplah kamu dari apa yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Ini jelas oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala min faidi hadzal hadis al-awwal 'ulu himam as-sahabah radhiyallahu anhum, tingginya cita-cita, tingginya keinginan, ham, tingginya keinginan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya menunjukkan faedah ini, tingginya cita-cita dan tingginya permintaan, tingginya keinginan para sahabat radhiyallahu anhum. Jika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, pasti mereka bertanya tentang sesuatu yang memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan di akhirah, memberikan manfaat di akhirah. Dan juga tujuan mereka dari bertanya itu adalah untuk beramal, untuk beramal. Inilah tujuan para sahabat. Ketika mereka bertanya, mengetahui tentang ilmu, mereka segera untuk mengerjakannya. Berbeda halnya dengan kita. Kebanyakan kita jika tahu ilmu, bertanya tentang suatu masalah, tidak mesti dia mengamalkannya. Adapun para sahabat, maka mereka bersegera dalam beramal di saat mereka tahu tentang ilmu tersebut. Faedah yang berikutnya, itsbatu mahabbatillahi azza wa jal, penetapan sifat cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat mahabbah. Allah memiliki sifat mahabbah, cinta. Demikian juga Allah memiliki sifat marah. Kita harus menetapkan sifat ini. Makna cinta ya mahabbah hakiki, mahabbah yang hakikat. Tidak boleh kita mentakwilkan dengan takwilan-takwilan yang tidak ada dalilnya. Misalnya mentakwilkan mahabbah dengan artinya mahabbah yakni berkehendak untuk memberi kebaikan kepada seorang. Ini adalah takwil, takwil yang tidak dibenarkan. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat mahabbah, mahabbah yang hakiki. Allah memiliki sifat mahabbah. Manusia juga memiliki sifat mahabbah. Demikian juga Allah memiliki sifat mahabbah. Tetapi mahabbah, kecintaan Allah dan kecintaan manusia jauh tidak bisa disamakan. Kita menetapkan sifat mahabbah ini sesuai dengan apa yang layak, apa yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada tamthil, tanpa ada permisalan dengan makhluk. Demikian juga tanpa ada takif, menggambar-gambarkan mahabbah Allah seperti ini dan seperti ini, atau ta'til, dan juga tanpa ta'til, menolak sifat mahabbah tersebut. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat mahabbah berdasarkan hadis ini, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu, Allah akan mencintaimu. Kemudian faedah yang berikutnya, أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس. Seorang boleh, tidak mengapa, untuk mencari kecintaan manusia. Tidak mengapa seorang mencari kecintaan manusia. Berdasarkan hadis ini, seorang bertanya kepada Rasul, bagaimana caranya ya Rasul supaya aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka boleh seorang mencari kecintaan manusia. Terlebih sesama muslim. Kemudian faedah yang berikutnya, fadilatuz zuhdi fid dunya, keutamaan az-zuhd di dunia, keutamaan zuhud di dunia. Wa ma'na az-zuhd, dan makna definisi zuhud, apa itu zuhud? Zuhud adalah an yatruka ma la yanfa'uhu fil akhirah. Engkau meninggalkan atau seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirah. Inilah zuhud. Zuhud adalah meninggalkan suatu perkara yang meninggalkan segala perkara yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Ini definisi zuhud. Qala wa laysa az-zuhdu annahu la yalbas ath-thiyab al-jamilah. Di sini Syekh memberikan sebuah tanbih. Bukan berarti seorang itu zuhud kemudian dia tidak mau mengenakan pakaian yang indah. Bukan, itu bukan zuhud. Zuhud artinya yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya di akhirat. Bukan berarti dia harus pakaiannya serba kurang. Tidak memakai perhiasan, tidak menggunakan sesuatu yang Allah beri kepadanya dengan baik, meninggalkan perkara-perkara yang mewah. Tidak demikian. Az-zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirah. Meninggalkan segala hal yang tidak memberikan manfaat baginya di akhirah. Walaysa az-zuhdu annahu la yalbas ath-thiyab al-jamilah. Bukan berarti bahwa zuhud itu dia tidak mengenakan pakaian yang bagus. Wala yarkab as-sayyarah as-sayyarat al-fakhamah. Bukan juga dia tidak mau menaiki mobil yang mewah. Wala annahu yataqashshafu wa ya'kulul khubza bila idam wa ma ashbaha dhalik. Juga bukan berarti dia kondisinya serba kurang, serba yataqashshaf, serba sederhana, serba kurang makan makanan tanpa lauk dan seterusnya. Bukan ini makna zuhud. Bukan ini makna zuhud. Zuhud itu maknanya adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirah. Jika harta yang dia miliki tidak memberikan manfaat di akhirah, tentu dia tidak menggunakannya kepada perkara-perkara yang tidak memanfaatkan dia di akhirah, tetapi dia menggunakan kepada perkara yang bermanfaat. Bukan berarti orang yang kaya itu tidaklah zuhud. Orang yang kaya juga bisa zuhud. Semua bisa zuhud. Oleh karena itu jangan tertipu dengan kondisi orang-orang yang kondisinya serba sederhana, serba kurang. Kemudian faedah yang berikutnya, anna zuhda martabatun a'la minal wara'i. Bahwa zuhud itu martabah. Bahwa zuhud merupakan martabah, tingkatan yang lebih tinggi, a'la minal wara', yang lebih tinggi dari sifat wara'. Sifat zuhud adalah sifat yang lebih tinggi daripada sifat wara'. Li'anna al-wara'a tarku ma yadur. Karena wara' itu artinya meninggalkan apa yang mudaratkan dia di akhirah. Meninggalkan sesuatu yang madarat bagi dia di akhirah. Ini wara'. Seorang wara' yaitu jika dia meninggalkan hal-hal yang memberikan madarat untuknya di akhirah. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirah. Jadi lebih tinggi kedudukan daripada al-wara. Daripada al-wara. Faedah yang berikutnya, anna zuhda min asbabi mahabbatillahi azza wa jal. Bahwa zuhud di antara sebab kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba. Berdasarkan hadis ini, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa min asbabi mahabbatillahi lil abdi wa huwa a'zamul asbab. Dan sebab yang paling utama untuk mendapat kecintaan Allah azza wa jal selain daripada zuhud adalah ittiba'u sunnah, ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab terutama, sebab yang paling utama mendapat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sebab-sebab seseorang bisa meraih kecintaan dari Allah azza wa jal. Dan yang paling utama yaitu mengikuti ajaran, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab utama seseorang mendapat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Faedah berikutnya, al-hathu wa targhibu fi zuhdi fi ma 'inda an-nas. Al-hath, dorongan, wa targhib, hasungan, himbauan, fi zuhdi fi ma 'inda an-nas, untuk zuhud, bersifat zuhud, fi ma 'inda an-nas, terhadap apa yang ada di tangan manusia. Lian Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'alahu sababan li mahabbatin nasi lak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal itu sebagai sebab seseorang mendapat kecintaan manusia. Izhad wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Sifat dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, pasti mereka akan mencintaimu. Niscaya mereka akan mencintaimu. Wahada yashmulu alla tas'alu an-nas syai'an. Ini mencakup engkau tidak minta-minta kepada manusia sedikit pun. Demikian pula tidak ingin tahu apa yang ada di tangan manusia. Maka terdapat az-zuhud fi ma 'inda an-nas, atau kata lainnya adalah ta'affuf. Ta'affuf, merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Merasa cukup dari pemberian manusia. Meminta-minta kepada makhluk merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Meminta-minta tanpa keperluan, tanpa daurat, adalah perkara yang tercela, yang diharamkan dalam Islam. Telah tabir dalam Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi biyadih la'an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatib ala dhahri khairun lahu min ayyatiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian itu mengambil talinya, fayahtatib, kemudian dia mencari kayu bakar dan dia pikul di atas punggungnya, itu lebih baik, khairun lahu min ayyatiya rajulan, lebih baik daripada dia harus datang kepada seorang, fayas'alah, kemudian dia minta kepada orang itu, a'tahu, kemudian orang itu memberinya, au manahu, atau menahan, tidak memberinya. Dalam hadis yang lain juga, dalam riwayat Muslim yang lain, la'an yaghdwa ahadukum fayahtiba ala dhahri fayatasaddaqu bihi wa yastaghna bihi minan nasi khairun lahu min an yas'ala rajulan a'tahu au mana'ahu. Fa innal yada al-'ulya khairun min al-yadi as-sufla. Sungguh salah seorang dari kalian pergi di pagi hari, kemudian dia mencari kayu bakar dan dia pikul di atas punggungnya, fa yatasaddaqu bihi, kemudian dia menafkahi keluarganya dengan hasil dari usahanya tersebut, khairun lah, wa yastaghni bihi minan nas, dan dia yastaghni, merasa cukup, tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia, khairun lahu, lebih baik daripada dia harus meminta-minta kepada seorang, kemudian orang itu memberi atau tidak. Fa innal yadal ulya, karena sungguhnya tangan yang di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, yakni yang menerima. Dan juga Nabi SAW yang menunjukkan haramnya al-mas'alah, haramnya meminta-minta kepada makhluk, yaitu ancaman Rasulullah SAW atas orang-orang yang sering yang meminta-minta kepada makhluk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang Muslim, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa orang itu meminta-minta sampai dia bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa laysa fi wajhihi, dan di wajahnya tidak tersisa satu daging pun. Di wajahnya tidak tersisa satu daging pun. Yani hilang seluruh dagingnya, tercela. Kondisi dia di dunia tercela, rendah di hadapan manusia, dan dia di akhirah juga rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta-minta ini merupakan perkara yang hendaknya untuk dijauhi, juga menunjukkan rendahnya perkara tersebut. Rendahnya perbuatan tersebut dan hinanya di hadapan makhluk, maka tidak boleh atau tidak halal meminta-minta itu kecuali dalam kondisi daurat, dalam kondisi yang betul-betul kepepet seseorang, baru dibolehkan baginya untuk meminta. Bahkan para sahabah radhiyallahu anhum, dalam sebuah atsar disebutkan bahwa para sahabah kondisi mereka jika salah seorang dari mereka berada di atas hewan kendaraannya, kemudian cambuknya jatuh, yang padahal di sebelahnya ada sahabatnya, ada temannya di sebelahnya, dia tidak meminta untuk diambilkan cambuknya tersebut. Dia turun, ambil sendiri cambuk yang jatuh itu, walaupun di sebelahnya ada orang yang di bawah. Menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum mengamalkan permasalahan ini, yaitu tidak meminta-minta walaupun sekecil apapun permintaan tersebut, walaupun seremeh apapun permintaan tersebut. Demikian juga di antara bentuk meminta, yaitu banyak cara seorang meminta, di antaranya yaitu dia memuji-muji barang yang dia inginkan supaya diberi, atau cara-cara yang lain yang semuanya menunjukkan bahwa dia butuh terhadap barang tersebut, maka ini termasuk dalam meminta-minta, termasuk dalam al-mas'alah. Mintalah kepada Allah Azza wa Jal, kepada Zat yang Maha Kaya. Jika Allah memberikan kecukupan kepada seorang hamba, tentu tidak akan butuh terhadap makhluk. Kita tidak akan butuh terhadap makhluk. Kemudian hadis yang berikutnya, kita baca hadis yang selanjutnya, hadis al-hadis tsani wa tsalatsun. Hadis yang ke-23. Wa Nabi Sa'id bin Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadis hasan rawahu Ibn Majah wa Ad-Darqutni wa ghayruhuma musnadan. Rawahu Malik fil Muwatta' mursalan عن عمر بن يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, لا ضرر ولا ضرر. Tidak ada ضرر, ضرر kerugian, ضرر ولا ضرر, dan tidak ada ضرر, yaitu merugikan orang lain. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dharar dan apa yang dimaksud dirar. Sebagian mengatakan dharar itu adalah memberikan madarat, memberikan madarat yang dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Dia hanya memberi madarat kepada orang lain tanpa mendapat manfaat untuk dirinya. Kalau dirar memberikan manfaat, dia melakukan dharar terhadap seseorang yang mendatangkan manfaat bagi dia, Dan definisi yang lain yang disebut oleh para ulama rahimahumullah. Dan kesimpulan definisi daripada dharar dan dirar tersebut, juga di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengartikan bahwa yang dimaksud dharar, qala anna dharara yahsulu biduni qasdin. Apa yang dimaksud la darara wa la dirar, tidak ada darar dan tidak ada dirar. Darar itu artinya, kata Syekh Al-Utsaimin, darar adalah kerugian yang atau kesalahan, kegangguan, darar, madarat yang dilakukan tanpa kesengajaan, kerugian yang dilakukan tanpa kesengajaan, tanpa niat. Adapun dirar yaitu dengan sengaja, madarat yang dia lakukan dengan kesengajaan. Kesimpulannya bahwa syariat Islam melarang dan menafikan yang namanya dharar, madarat tanpa hak, Jadi Islam menafikan adanya madarat, kerugian yang dilakukan tanpa hak. Adapun jika dharar itu dilakukan dengan hak, maka ini bukan disebut darar. Maka ini bukan disebut darar. Seperti misalnya seorang memiliki hutang dan dia mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Kemudian si hakim dilaporkan kepada pihak yang berwenang, maka si hakim mendesaknya, mendesak dia menyita barang-barangnya supaya dia mau melunasi hutangnya karena dia mampu. Maka ini bukan disebut dharar karena ini hak, karena di atas kebenaran. Jadi dimaksud tidak boleh melakukan dharar itu jika tanpa hak. Jika tanpa hak, adapun jika di atas hak, maka tidak mengapa seorang melakukan paksaan tersebut. Contohnya dharar, kata Syekh Al-Taimin, contohnya dharar, misalnya seorang dharar dari kata beliau, yaitu madarat yang dilakukan tanpa kesengajaan. Seseorang di depan rumah, seseorang di halaman rumahnya memiliki kebun misalnya, punya banyak pohonan. Setiap hari dia menyirami pohon-pohon tersebut. Ternyata airnya masuk ke rumah tetangga. Airnya masuk ke tempat tetangga. Dia tidak ada niatan mengganggu tetangganya. Dia ingin menyirami tanamannya. Maka ini disebut dengan dharar. Tidak boleh. Maka ini adalah dharar. Kalau dirar yaitu dengan sengaja. Dengan sengaja. Dia memiliki masalah dengan tetangga, memiliki masalah dengan orang lain. Dia lakukan sesuatu yang sengaja dia mengganggu. Sengaja dia memberikan madarat kepada orang tersebut. Maka ini kedua-dua hal tersebut dilarang. Kedua-duanya terlarang. La dharara, tidak ada dharar tanpa sengaja. Dan juga tidak ada dirar, penggangguan dengan sifat sengaja. Kemudian Syekh Al-Fatihah menyebutkan, qala wa hadzal hadithu aslun azimun fi abwabin kathirah. Hadis ini merupakan asal kaidah yang sangat agung. Masuk pembahasan hadis ini dalam banyak permasalahan. Hadis ini berlaku dalam banyak permasalahan. Permasalahan al-bay' wa syira', jual beli, tidak boleh saling memudaratkan satu dengan yang lainnya. Hutang piutang, demikian juga sewa menyewa, ar-rahn, penggadaian dalam nikah. Tidak boleh seorang memberikan madarat terhadap istrinya atau istri memberikan madarat terhadap suaminya. Dan juga dalam hal wasiat sebelum kematian, tidak boleh dia memberikan wasiat yang memudaratkan orang lain. Dan masuk dalam banyak bab, banyak permasalahan. Maka hadis ini adalah asal yang sangat besar. La dharara, tidak boleh memberikan madarat, dan tidak ada dirar. Dan juga tidak boleh memberikan ad-dirar, yaitu memberikan madarat dengan sengaja, dengan segala cara dan segala bentuknya. Maka syariat menutup segala celah yang menyebabkan permusuhan di antara sama manusia. Maka kaidahnya, maka kaidah yaitu mata thabata ad-darar wajib raf'u. Apa saja yang teranggap sebagai darar, maka wajib untuk dihilangkan. Wa mata thabata al-idrar, dan apa saja yang teranggap penggangguan dengan sengaja, maka wajib untuk dihilangkan. Ma'uqubati qasidil idrar, bersama dengan dihukum orang yang melakukan gangguan tersebut dengan sengaja. Maka hadis ini merupakan di antara salah satu dari kaidah, dari pondasi utama dalam agama ini, bahwa syariat Islam tidak membenarkan dan tidak mengikrarkan sama sekali yang namanya madarat, yang namanya madarat dilakukan tanpa hak, yang dilakukan tanpa hak. Inilah beberapa faedah yang dapat kita ambil dari beberapa hadis ini. Naktafi ila hadzal qadr. Ila huna wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.